Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang telah lalu, alhamdulillah kita telah membahas salah satu amalan dari amalan-amalan yang menghapuskan dosa yang disebutkan dalam hadis yang sedang disyarah oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, yaitu isbaghul wudu, menyempurnakan wudu. Indal karihat, di masa-masa yang sulit, dingin, musibah atau yang semisalnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Rajab Al-Hambali melanjutkan apa yang disebutkan dalam hadis perkara yang dibicarakan, diperbincangkan oleh para malaikat. Ternyata malaikat-malaikat Allah di langit memperbincangkan amalan-amalannya Bani Adam. Di antara yang mereka perbincangkan adalah amalan-amalan yang menghapuskan dosa. Yang kedua yang disebutkan dalam hadis adalah memperbanyak langkah menuju masjid untuk melakukan sholat jamaah atau sholat jum'ah. Ya. Berkata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, as-sababu tsani, sebab yang kedua, min mukaffiratil dzunub, dari amalan-amalan yang menghapuskan dosa adalah al-masyu 'alal aqdam, berjalan menggunakan kaki, al-masyu 'alal aqdam, ilal jama'at, menuju sholat jamaah, wa ilal jumu'at, dan menuju sholat jum'ah. Ya. Berjalan kaki menuju ke masjid untuk melakukan sholat jum'ah atau jamaah. Walasiyama, apalagi terlebih, in tawaddo ar-rajulu fi baitihi, terlebih jika dia wudhunya di rumah. Ini permasalahan penting yang juga perlu diketahui. Kalau ada yang bertanya, saya mau ke masjid, afdolnya wudu di mana? Di masjid atau di rumah? Ya, hal jawab, jawabannya yang afdol adalah di mana? Di rumah. Sehingga ketika dia berjalan menuju ke masjid, sudah dalam keadaan suci. Ya. Nah, jadi berjalan menuju ke masjid untuk sholat jum'ah atau jamaah, ini termasuk amalan-amalan yang menghapuskan dosa, terlebih jika dia berwudu di rumah. Summa kharaja ilal masjid, kemudian dia berjalan ke masjid, tidak ada tujuan yang lain. La yuridu bihurujihi, dia keluar dari rumahnya menuju ke masjid, tidak ada tujuan yang lain. Illas sholah fi, kecuali untuk melakukan sholat. Jadi sejak awal dari rumah memang keluar untuk ke masjid melakukan sholat. Apa yang disebutkan oleh Ibnu Rajab ini, ya, terkandung di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah wal Imam Muslim. Kama fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi berkata, salatul rajul fil jama'ah tad'ufu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhifan. Perhatikan hadis ini. Rasul mengatakan salatnya rajul, seseorang, fil jama'ah, dengan berjamaah, tad'ufu, dilipat gandakan pahalanya, ala salatihi, daripada salatnya dia sendiri, fi baitihi, di rumahnya, wa fi suqihi, atau di pasarnya, 25 dhifan, 25 tingkat derajat atau lipatan. Ya. Yeah. Jadi di sini menunjukkan keutamaan salat berjamaah di mana? Masjid. Kemudian Nabi menjelaskan, wadzalika, yang demikian itu Allah berikan, annahu idza tawaddaa fa ahsanal wudu, jika dia berwudu dan menyempurnakan wudunya. Summa kharaja ilal masjid, kemudian keluar ke masjid. Berarti wudunya di mana? Di rumah. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Idza tawaddaa, jika dia berwudu, fa ahsanal wudu, dan membaguskan wudunya. Summa kharaja ilal masjid. Kemudian dia menuju ke masjid, la yukhrijuhu, tidak ada yang menyebabkan dia keluar, ilas shalah, kecuali memang untuk salat. Tidak ada tujuan yang lain. Memang untuk salat. Lam yahtu khutwatan, kalau dia seperti itu keadaannya, berwudu di rumah, ya, berjalan menuju ke masjid, tidak ada yang mengeluarkan dia dari rumah kecuali memang untuk apa? Salat. Yang demikian itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yahtu khutwatan, tidaklah dia melangkahkan satu langkah kaki, illa rufi'at lahu biha darajah, kecuali akan diangkat dengan satu langkah tadi satu derajat. Wa khutta anhu biha khati'ah, dan akan dihapuskan darinya satu kejelekan. Ya. Kalimat langkah ini menunjukkan ke masjid dengan jalan apa? Kaki. Ya. Baik. Wabillahi taufiq. Fa idza shalla, jika dia masuk ke masjid kemudian salat, lam tazalil malaikatu tusalli alaihi, terus malaikat-malaikat Allah bersolawat atasnya. Yani terus mendoakan dia. Solawat malaikat kepada seorang manusia maknanya adalah malaikat mendoakan apa? Ya, orang tersebut dengan ampunan dan rahmat. Dan doa malaikat itu terus dipanjatkan kepada Allah, bukan hanya ketika dia sholat, selama di masjid. Walaupun sudah salam, selama dia masih di tempat itu, masih di masjid, belum keluar dari masjid, terus didoakan oleh apa? Malaikat. Ya. Lam tazal al malaikatu tusalli alaih, selantiasa terus menerus malaikat mendoakannya, madama fi musallahu, selama dia di tempat sholatnya. Allahumma salli alaih, Allahumma arhamhu, ya Allah, ya, berikanlah ampunan kepadanya, ya Allah, berikan dia rahmat. Wala yazalu ahadukum fi salatin man tadhara shalah. Dan seseorang di antara kalian dianggap melakukan salat selama dia menanti salat. Jadi selama di masjid semuanya dihitung amalan apa? Salat. Duduk di masjid, ya, menanti imam. Selama dia duduk dianggap dia sedang melakukan apa? Salat. Dan itu terus didoakan malaikat. Begitu dia masuk salat, malaikat terus mendoakan. Sampai selesai salat, selama dia masih di situ juga terus didoakan oleh malaikat Allah Azza wa Jalla. Ya. Wabillahi taufik. Maka ini tentunya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, keutamaan orang yang datang ke mana? Ke masjid untuk melakukan salat. Ya. Walaupun dia sedang duduk menanti sholat, dianggap sedang melakukan apa? Sholat indallah, di sisi Allah. mudah. Ya, dan Allah melipat gandakan amalan ya, sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jauh sekali dengan orang yang berada di rumah. Ya. Di rumah tidak ada istilah menanti sholat, ya kan? Ya. Kalau di masjid ada istilah menanti sholat. Nah, ya, imamnya belum datang-datang. Ya. Menanti imam. Ya. Wabillahi taufik. 5 menit, 10 menit. Ya. Taib. Ini hadis yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, diriwayatkan oleh al-imamu al-Bukhari rahimahullah wal-imamu Muslim. Ya, ini tentunya bagi laki-laki. Adapun bagi wanita, tetap sholatnya mereka di rumah mada afdol. Ya, lebih afdol bagi wanita sholat di rumah. Ya. Wa fi sahih Muslim, di dalam sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man tatahhara fi baitihi, ini lebih tegas lagi, barang siapa yang bersuci di rumahnya. Kalau tadi tidak disebut ya, hanya dikatakan barang siapa yang berwudu, memperbagus wudu, kemudian kharaja ilal masjid, berarti wudunya di mana? Di rumah, difahami. Tapi di sini tegas, man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang berwudu di rumahnya, thumma masya ila baitin min buyutillah, kemudian dia masya, dan dikatakan masya dengan kaki, ya. Dikatakan masya ya, dalam bahasa Arab dengan kaki, berjalan menuju ke masjid, liyaqdhiya fariidatan min faraidillah, dia keluar menuju masjid untuk menunaikan kewajiban dari kewajiban yang Allah tugaskan kepadanya, yakni sholat. Kanat khutuwatuhu ihdahuma tahuttu khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah. Sungguh langkah-langkah kakinya salah satunya adalah untuk menghapuskan dosanya, dan langkah-langkah yang lainnya untuk mengangkat derajatnya. Naam. Ini juga menunjukkan bahwasanya berjalan ke masjid untuk melakukan sholat sababun litakfiri dzunub, sebab dihapuskannya dosa. Hadis yang ketiga, wa fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, kullu khutwatin tamshiha ila shalah shadaqah. Ya, semua langkah-langkah kaki yang dia langkahkan menuju sholat itu dihitung sedekah. Dihitung sedekah. Ya, ini dalam riwayat sahihain. Wa fil musnad wa sahih Ibnu Hibban. Hadis yang keempat. Di dalam musnad, kalau dikatakan al-musnad begitu saja, maka yang difahami adalah musnad Imam Ahmad. Ya. Kalimat al-musnad ya, ini sering kita dapatkan, dan banyak kitab dengan judul musnad. Ada musnad Abu Ya'la al-Musili, ada musnad al-Humaidi, ada masanid yang lain ya. Taib. Tapi kalau dikatakan wafil musnad, demikian tidak disebutkan musnad apa, maka yang dimaksud adalah apa? Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Taib. Wa sahih Ibnu Hibban, dan di dalam sahih Ibnu Hibban, an Uqbah bin Amir, dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi mengatakan, bismillah, idza tatahhara ar-rajulu, jika seseorang bersuci, jika seorang laki-laki bersuci, thumma atal masjid, kemudian dia datang menuju ke masjid, ini berarti isyarah wudunya di rumah, yara'as sholah, dia pergi ke masjid memang untuk menjaga sholatnya, memang untuk melakukan sholat, katabalahu katibahu bikulli khutwatin yahtuha ilal masjidi asra hasanat, maka ya katabalahu katibah, akan mencatat untuknya dua pencatat, yakni malaikat, bikulli khutwatin yahtuha ilal masjidi asro hasanat. Taib, setiap langkah yang dilangkahkan ke masjid dicatat asro hasanat, 10 apa? Kebaikan. Naam, 10 kebaikan. Dan ini memang demikian. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, amalan kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim pasti dilipat gandakan. Minimal 10. Ya. Ini adalah janji Allah Jalla wa ala melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Yang penting amalan tadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua sesuai dengan tuntunan apa? Rasul. Ini harus. Akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Dan kalau Allah berkehendak dilipat gandakan lebih dari itu. 20 kali lipat, 30 kali lipat, 40 kali lipat, 700 kali lipat. Bahkan lebih dari itu. Ila adaf, adaf kathir. Sampai kepada lipatan-lipatan yang sangat banyak, hanya Allah saja yang tahu. Ya. Nah, jadi setiap langkah yang dilakukan oleh seorang muslim dicatat 10 kebaikan. Dan ini bukan batasan. Jika Allah berkehendak, Allah akan lipat gandakan lebih dari itu. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Wa fihi ma aydhan an Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhuma 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, man raha ila masjidi jama'atin fa khutwatahu khutwatun tamhu sayyi'atan wa khutwatun tuktabu hasanatan dhahiban wa raji'an. Demikian pula diriwayatkan masih dalam kitab Musnad Imam Ahmad dan juga di dalam Sahih Ibnu Hibban dari sahabat Abdullah Ibnu Amr Ibnu Al-As radhiyallahu taala anhuma, Nabi berkata, man raha ila masjidi jama'atin, barang siapa yang berjalan menuju ke masjid untuk sholat jamaah, fakhutwatah, maka dua langkah kakinya, khutwatun tamhu sayyi'ah, salah satu langkah itu menghapuskan dosa, wa khutwatun, dan satu langkah yang lain, tuktabu hasanah, dicatat satu kebaikan. Dan tadi telah disebutkan satu kebaikan bi asri amsalihah, dengan 10 apa? Tingkatan. Dan pahala ini bukan hanya ketika pergi ke masjid. Ini faedah tambahan. Bukan hanya ketika pergi ke masjid, namun juga ketika kembalinya. Zahiban waraji'an. Baik langkah-langkah kaki menuju masjid atau langkah-langkah kaki kembali dari masjid ke rumahnya. Kalau dari rumah ke masjid 1000 langkah, berarti bolak-balik berapa? 2000 langkah. Barokah kehidupan seorang muslim. Kebaikan seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala memberi banyak. Bukan hanya ketika berangkatnya saja, namun berangkatnya dan apa? Pulangnya. Taib. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dimanapun Anda berada, ya. Ini juga menunjukkan betapa bedanya orang yang sholat di masjid dengan sholat di mana? Rumah. Jauh sekali. Ya. Kalau sholat di rumah tidak ada langkah-langkah kaki ke masjid, tidak ada amalan itu. Tidak ada. Ya. Taib. Maka jangan heran, ya, ketika muncul kesedihan dan kerugian pada diri seseorang ketika dia apa, ya, terlambat dan tidak bisa melakukan sholat di mana? Di masjid. Ya. Maka berbahagialah orang yang bisa merasa menyesal. Ya. Baik. Tapi ada orang-orang yang tidak apa? Ya, menyesal. Kepingin saja kadang tidak. Ya. Oh, sama saja di rumah ya kan. Ya. Yang penting kan jamaah. Oh, tidak. Nah, beda. Ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam orang yang sudah dijamin jannah, orang yang sudah dijamin kebaikan, tidak pernah tidak sholat di masjid. Selalu sholat di masjid. Jamaah. Seumur-umur beliau. Kecuali di saat-saat menjelang wafatnya, beliau tidak bisa lagi ke masjid. Memang tidak bisa. Beliau. Ya. Suatu saat menjelang wafatnya beliau, beliau terbangun. Sudah ditunggu oleh para jamaah. Sudah ditunggu. Maka beliau pun segera mandi, memakai baju dan seterusnya, bebersih, siap untuk melakukan sholat. Tiba-tiba belum sempat beliau berjalan menuju masjid, pingsan. Para sahabat masih setia menanti. Rasul pun tersadar. Dan itu tidak cepat tentunya. Sadar, kemudian beliau mandi lagi. Begitu beliau sudah siap mau keluar, pingsan lagi. Sampai beliau bangun, masih ditunggu oleh para sahabat. Mandi lagi beliau. Sampai 3 kali beliau pingsan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ya, para sahabat untuk sholat bersama dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka sudah seharusnya bagi setiap muslim laki-laki untuk ya, berupaya sholat di masjid. Sholat di masjid. Ya. Dan pahala berupa dihapuskannya dosa dan diangkatnya derajat pada langkah-langkah kaki itu bukan hanya ketika pergi ke masjid, namun pergi dan apa? Kembalinya. Berdasarkan nas hadis ini. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Bahkan dalam hadis yang lain ada pahala yang sangat besar lagi Allah berikan. Wa fi sunani Abi Dawud, di dalam sunan Abi Dawud ya, an Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Umamah semoga Allah meridhai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, man kharaja min baitihi mutatahhiran, barang siapa yang keluar dari rumahnya sudah bersuci, ila salatin maktubatin, untuk melakukan salat maktubah, salat wajib, fa ajruhu, maka pahalanya ka ajril hajil muhrim, seperti pahalanya orang melakukan ibadah haji muhrim. Diberi pahala lagi yang besar ya. Dan hadis ini hasan, pahalanya besar. Orang berwudu di rumah datang ke masjid untuk melakukan sholat apa? Ya, maktubah. Maka pahalanya ka'ajril hajj al-muhrim, seperti pahalanya orang melakukan ibadah haji. Dipertegas lagi dengan kalimat muhrim, betul-betul haji orang yang ke Mekah. Muhrim ya, muhrim yakni ihram, bertalbiyah ya, melepas bajunya, memakai baju apa? Ihram, kemudian ya masuk dalam ibadah haji atau umrah, labbaika hajjan atau labbaika umrah, dan bertalbiyah. Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Pahala haji dan umrah. Ya. Atau pahala haji afan. Pahala apa? Haji. Ka ajril hajj al muhrim. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ada perkara yang perlu saya ingatkan di sini. Kalau kita mendapatkan hadis-hadis yang seperti ini menunjukkan pahala suatu amalan, amalan tadi bernilai ibadah haji, ini sama sekali tidak bermakna menggugurkan kewajiban apa? Haji. Ya. Wabillahi taufiq. Jangan kemudian puasa sudah dapat pahala haji namanya. Baik. Dengan sholat apa namanya? Maktubah. Baik. Tidak bisa. Sebagaimana juga pahala seorang yang datang sholat Jumat di awal yang pertama atau waktu yang awal. Faka'annama qarraba badanah. Orang yang datang di awal waktu, di waktu yang awal dalam sholat Jum'ah, maka seakan-akan dia telah berkorban seekor apa? Sapi yang ya besar, gemuk. Kemudian berikutnya seperti sapi, berikutnya seperti sampai yang terakhir seperti bersedekah apa? Telur. Ya. Ya. Tidak bisa orang mengatakan saya sudah datang di waktu yang pertama. Ya. Saya tidak usah korban saja tahun ini. Tidak bisa. Ya. Jadi ini dari sisi pahala. Dari sisi pahala dia mendapatkan pahala haji, namun tidak menggugurkan kewajiban apa? Haji. Ya. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Dan jangan heran. Ya. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala maha pemurah. Allah maha pemberi. Terlebih ibadah sholat maktubah adalah rukun yang lebih utama daripada ibadah apa? Haji. Fahuwa ruknu tsani, sholat adalah rukun yang kedua. Ya. Taib sebelum zakat, puasa dan apa? Haji. Ya. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Wa fihi aidan an rajulin minal ansar anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man tawaddaa fa ahsana al wudu thumma kharaja ila shalah lam yarfa qadamahu al yumna illa kataballahu lahu biha hasanah wa lam yadh qadamahu al yusra illa hattallahu anhu biha khati'ah falyuqarrib aw liyub'id fa in atal masjida fa shalla fi jama'atin ghufira lahu. Wa fihi naam, dan di dalam Sunan Abu Dawud juga an rajulin minal ansor, dari seorang laki-laki dari kalangan ansor. Di sini tidak disebut siapa sahabatnya, ya, ada seorang laki-laki dari ansor, tidak disebut nama sahabatnya. Naam, ini berarti mubham. Dalam ilmu mustalah dikatakan mubham, seorang yang tidak disebut namanya. Dan kalau yang tidak disebut namanya ini seorang sahabat, maka tidak masalah. Ya, tidak mempengaruhi sebuah hadis, ya, menjadi kemudian tidak sahih. Kalau yang tidak diketahui namanya adalah apa? Sahabat. Karena semua sahabat udul. Ini i'tiqad, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua sahabat Nabi udul, adil. Karena telah diridhoi oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga walaupun tidak disebut namanya, tidak mempengaruhi. Tapi kalau yang tidak disebut namanya di dalam sanad hadis adalah seorang tabi'in, atau seorang tabi'ut tabi'in, atau salah satu rawi, haddasani rojul, an rojul misalnya, ya kan? Ya. Ada seorang meriwayatkan kepada saya, dan disebut namanya. Maka ini dikatakan, ya, sebagai rawi yang mubham, tidak diketahui, misterius. Bisa jadi dia orang yang lemah hafalannya, bisa jadi dia orang yang kadza, pendusta, Allah alam, tidak tahu. Orangnya saja tidak dikenal siapa. Makanya kalau ya rawi yang tidak disebut namanya ini adalah orang-orang selain sahabat, maka menyebabkan hadis tersebut dihukumi hadis yang apa? Dhaif, hadis yang lemah, karena ketidakjelasan keadaan orang tersebut. Ketidakjelasan keadaan orang tersebut. Iya. Dan ini perlu saya ingatkan, ma'asyiral ikhwah, ya, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat tentang keutamaan para sahabat. Dan mereka semuanya adalah orang-orang yang udul, yakni orang yang terpercaya. Bagaimana tidak terpercaya? Allah telah meridhoi. Rasul SAW telah mengatakan khairun nas, sebaik-baik manusia dalam mereka. Ya. Ya tentu saja kewajiban kita juga seperti itu. Allah saja ridho, masa kita tidak ridho? Ya. Ya. Allah saja ridho, masa kita tidak ridho? Ya. Ya. Ini bantahan bagi orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah yang mereka melecehkan para sahabat, yang mereka menghina para sahabat, bahkan mengkafirkan para sahabat. Dan sungguh perbedaan antara orang-orang Syiah, Rafidhah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan perbedaan dalam masalah furu'. Bukan perbedaan dalam masalah apa? Furu'. Ya. Masalah cabang, bukan. Perbedaannya adalah dalam permasalahan pokok i'tiqad, pokok keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Warafidhah dan Rafidhah laisu minal muslimin, bukan dari kalangan kaum muslimin. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kembali kepada hadis. Dalam Sunan Abi Dawud rahimahullah diriwayatkan dari seorang laki-laki dari kalangan Ansar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Man tawaddoa, barang siapa berwudu di rumahnya, ya. Fa ahsanal wudu'a, kemudian dia membaguskan wudunya. Summa kharaja ila shalah, kemudian dia keluar menuju salat ke masjid. Lam yarfa qadamahul yumna, tidaklah dia mengangkat kaki kanannya. Illa kataballahu lahu biha hasanah, kecuali dengan satu langkah itu akan dicatat apa? Satu kebaikan. Walam yadha' qadamahul yusra, dan tidaklah dia meletakkan kaki kirinya. Illa hattallahu anhu biha khati'ah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan darinya satu kejelekan. Fal yuqarrib aw liyub'id, maka silahkan memilih mau mendekat ke masjid, yakni atau mau jauh. Ya. Taib. Apa maknanya di sini, ikhwan? Sebenarnya maknanya adalah wallahu alam, ya, memperbanyak langkah kemana? Ke masjid. Bukan berarti, ya, orang yang sudah dekat rumahnya di mana masjid, jual, ya kan? Cari rumah yang apa namanya, jauh. Nanti sudah jauh malah telat terus, ya, nggak pernah dapat apa sholatnya gara-gara jauh. Ya, jangan seperti itu, ya kan? Ya, taib. Nah, atau memaksakan diri sudah jauh rumahnya dijual mencari rumah yang apa dekat, tidak seperti itu. Tetapi apa yang telah Anda dapatkan dari apa namanya, ya, rumah dekat atau jauh, syukurilah, perbanyak langkah menuju ke mana, ke masjid. Ya. Dan salah satu adab kalau kita baca buku-buku fikih, ya, baca buku-buku fikih, adab berjalan ke masjid diantaranya adalah apa? Memperpendek apa namanya, langkah. Ya, maksudnya memperpendek bukan terus apa namanya, yo, pendek sekali itu kan, tidak, ya, sederhana saja, ya kan, sederhana, ya kan, sederhana. Kalau orang lari kan berarti langkahnya apa namanya, ya, ya, jauh, ditambah juga apa namanya, ngos-ngosan. Datang ke masjid itu ya dengan tenang, dengan sakinah, dengan tenang, ya, dengan kewibawaan. Itu adab yang disebutkan dalam hadis. Datang ke masjid itu alaikum bisakinah, pergilah dengan sakinah, dengan tenang. Ya. Kita akan berjumpa atau menghadap Allah Subhanahu wa taala, jalan dengan tenang. Ya. Perpendek langkah yang sederhana, ya. Maupun banyak langkah menuju ke masjid. Wallahu alam. Fa in atal masjid, jika dia datang ke masjid, fa shalla fi jamaah ghufira lahu. Dan jika dia datang ke masjid, kemudian dia salat berjamaah, ghufira lahu, dalam keadaan dia telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal ahaditsu fi hadzal ma'na katsiratun jidda. Dan hadis, ya, yang menjelaskan tentang masalah ini dengan makna yang sama sangat-sangat banyak. Ya. Ini kurang lebih ma'asyiral muslimin, ya, 7 buah hadis. Ya, kalau tidak salah ada 7 buah hadis dikumpulkan oleh beliau rahimahullah dalam risalah ini. Kalau kita sengaja ya, cari di Musnad Imam Ahmad, cari hadis, ya, capek ya. Ya. Buka Sunan Abi Dawud. Ya. Ini salah satu kita bermajelis, hikmah kita bermajelis dengan para ulama. Ya. Taib. Kita duduk membaca bukunya beliau. Beliau sudah kumpulkan sudah. Ya. Sekian banyak apa namanya? Ya. Jalan atau jalan-jalan yang jauh sudah diringkaskan untuk kita. Ya. Ya. Berbeda dengan apa? Seandainya kita mencari sendiri, bahas, ya, membuka, mencari musnad dalam musnad Imam Ahmad dan seterusnya. Ya. Maka memang duduknya kita di majelis para ulama, di majelis ilmu sangat membantu seseorang di dalam memahami mata, dalam memahami ilmu, dalam memahami ilmu. Ya. Coba bayangkan kita sedang punya masalah besar dalam sebuah masalah, misalnya fikih atau yang lain, kita duduk di hadapan para ulama, tapi mereka sudah berumur tua sudah. Begitu kita tanyakan langsung antum bisa dapatkan masalah ini dalam buku ini. Coba buka ini. Ya. Baik. Buku ini juga ada. Ya. Coba cari di buku itu. Langsung sudah. Ya. Dipermudah. Dan di antara barokah, ya, duduk di hadapan para ulama, terlebih ulama tersebut adalah ulama yang kibar. Ulama yang besar. Kibar fis sin wa kibar fil ilm. Umurnya juga tua, ilmunya juga apa? Mendalam. Banyak pengalaman, ya. Banyak faedah yang bisa kita gali. Taib. Jadi demikian ma'asyiral muslimin, 7 buah hadis ya telah kita baca bersama-sama, dan mari kita berusaha untuk mengamalkannya. Di antara yang bisa kita ambil beberapa faedah, kita simpulkan, disyariatkan untuk kita berjalan ke masjid, ya, dengan kaki kita. Nah, intayassara dzalik, jika memang mudah. Ya. Dan yang afdol adalah berwudu di mana? Di rumah. Kemudian kita berjalan ke masjid, memang niatnya adalah untuk apa? Sholat. Dan barang siapa yang seperti itu, keutamanya banyak. Di antara keutamaannya, langkah-langkah kakinya mengangkat derajat dan apa namanya, menghapuskan dosa. Ketika dia masuk ke masjid, selama di masjid didoakan oleh siapa? Malaikat. Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu. Termasuk keutamaan yang ketiga, selama dia menanti datangnya sholat juga dia dianggap sedang melakukan apa? Sholat. Keutamaan berikutnya yang keberapa? Yang keempat, pahala itu bukan hanya dia dapatkan ketika berjalan saja menuju, tapi juga ketika apa? Kembali. Keutamaan yang kelima, ma'asyiral muslimin, dia mendapatkan pahala apa tadi? Haji. Seperti mendapatkan pahala haji. Keutamaan yang lain, ma'asyiral muslimin, ghufira lahu. Dia apa? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini beberapa ya kebaikan-kebaikan dan keutamaan, dan juga keutamaan yang lain dilipat gandakan. Ya. Ini bukan batasan. Seorang melakukan satu kebaikan dilipat gandakan berapa? 10. Dan jika Allah berkehendak akan lipat gandakan lebih dari itu, dan Allah Subhanahu wa taala dzul fadlil azim, zat yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Taib. Ini 7 buah hadis yang bisa kita baca pada kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan berfaedah dan bermanfaat. Dan insyaallah ta'ala masih banyak pembahasan terkait dengan masalah ini, kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.